Dan demikianlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "La yadkhulul jannata lahmun nabata minas suhti wan naru aula lahu." Tidak akan dimasukkan ke dalam surga daging yang tumbuh dari harta yang haram dan neraka lebih utama baginya. Jadi hati-hati, jangan sampai ada sedikit pun makanan yang masuk ke dalam perut kita yang tak jelas asal usulnya. Harus jelas betul-betul bahwa dia itu dari harta yang halal, yang kita dapat dari harta yang halal. Begitulah orang mukmin, dia takut sekali. Dia takut sekali, jangan-jangan semua amalnya itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia teliti kembali, begitu. Berbeda dengan orang munafik, jahat terus tapi aman terus. Tapi orang mukmin baik terus tapi takut terus, khawatir terus, gentar terus. Dia tak akan puas dengan kebaikannya, melainkan bila dia telah sampai kepada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, satu peristiwa besar yang membuktikan keadaan seperti itu adalah peristiwa yang dialami di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatah Makkah. Fatah Makkah. Ketika futuh kota Makkah dapat ditaklukkan kembali, telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum Quraisy pada waktu takluk tunduk kepada kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu seorang penyair Nabi bernama Al-Ja'di, An-Nabigh Al-Ja'di, yang biasanya disebut dengan nama kunyah Abu Layla, dia bersyair di hadapan Rasulullah begini: Balaghna sama'a majduna wa sana'una wa inna lanarju fawqa dhalika mazhara. Faqala alaihi salatu wassalam, mal mazhar ya Abu Layla? Qala al-jannah ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, insyaallah, insyaallah. Abu Layla bersyair di hadapan Rasulullah pada waktu Fatah Mekah itu, kami telah mencapai setinggi langit kemuliaan dan kehormatan pada hari ini. Kehormatan dan kemuliaan yang kita capai hari ini sudah sampai setinggi langit. Tetapi cita-cita kami untuk mendapatkan sesuatu yang lebih jauh daripada itu. Tetapi kami masih menginginkan suatu tujuan yang jauh lebih besar daripada itu. Wa inna lanarju fawqa dhalika mazhara. Kemenangan yang kita tuju masih jauh lebih besar, lebih tinggi daripada itu semuanya. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu maksudkan dengan kemenangan yang lebih tinggi, kejayaan yang lebih tinggi? Bukankah ini kejayaan yang tinggi hari ini? Setelah lama kita menderita, ditekan oleh Quraisy, kemudian hari ini mereka tunduk takluk di bawah kekuasaan kita. Mal mazhar ya Abu Layla, apa yang kamu maksudkan dengan kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan dan kejayaan hari ini? Dijawab oleh Abu Layla, al-jannah ya Rasulullah, al-jannah, surga wahai Rasulullah, surga ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun tersenyum menjawab dengan insyaallah, insyaallah, insyaallah. Jadi saudara-saudara sekalian, orang mukmin itu tidak pernah puas dengan prestasi yang dicapai di dunia, tak pernah. Melainkan semua kemuliaan dan kejayaan di dunia ini boleh mengantarkan dia kepada kejayaan di akhirat. Itu orang mukmin, tapi orang munafik tak peduli. Halal haram dia semua makan semuanya. Baik buruk dia makan semuanya. Dan merasa aman. Seolah-olah dia tak akan bertanggung jawab akan semua perkara yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu. Jadi ikhwani rahimakumullah, yang apa yang diterangkan oleh Muqayyim ini memang betul-betul bagus. Beliau berkata bahwa hati yang sehat itu pusat perhatiannya adalah memperbaiki amal lebih besar daripada amal itu sendiri. Bila hati sudah berisi kesadaran semacam itu, bila hati sudah berisi kesadaran semacam itu, ya, yaitu dia selalunya keinginan dia itu bagaimana memperbaiki amal. Amalku besok pagi harus lebih baik dari ini. Amalku dua hari lagi harus lebih baik daripada satu hari sebelum. Amalku minggu yang akan datang harus lebih baik daripada minggu ini. Amalku bulan yang akan datang harus lebih baik daripada amalku hari ini, bulan ini. Amalku tahun yang akan datang harus lebih baik dari tahun ini. Dan seterusnya dia nak meningkat terus menerus sampai boleh mencapai seperti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mendekati para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus menerus, tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Itu sebabnya maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha waj'al khaira ayyamina yawma liqa'ik. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal perbuatan kami adalah amal yang berakhir nanti. Dan jadikanlah sebaik-baik hari bagi kami adalah hari di mana kami berjumpa denganmu, hari kematian. Jadi orang beriman diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadanya agar supaya selalu memohon kepada Allah. Jadikanlah amalku yang paling baik itu amal yang paling akhir. Artinya, dari sekarang amalku itu meningkat terus-menerus sehingga pada waktu sakaratul maut, amal kita sudah yang terbaik. Khawatim. Al-a'ma, Rasulullah SAW bersabda, al-a'malu bi khawatimiha, al-a'malu bi khawatimiha, al-a'malu bi khawatimiha, al-a'malu bi khawatimiha. Amal itu yang penting, yang akhir nanti, yang akhir nanti. Mungkin hari ini kita baik, besok pagi kita tak baik. Mungkin sepanjang hidup kita baik, pada menjelang sakaratul maut kita menjadi orang yang tak baik. Mungkin. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan khawatim, akhir nanti. Oleh karena itu kita harus terus-menerus meningkat. Berusaha memohon kepada Allah, berusaha dengan sungguh-sungguh harus meningkat. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, begitulah. Kita harus meningkat sehingga yang terakhir nanti adalah yang terbaik. Mengakhiri hidup dengan yang terbaik, itulah yang disebut husnul khotimah. Ikhwanillah, kaum muslimin ya rahamukumullah. Jadi marilah kita selalu memperbaiki amal perbuatan kita. Jangan kita sudah puas dengan apa yang sudah berlaku. Kalau amal kita sudah sampai kepada kemuncak, sebagaimana yang pernah dicapai oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, maka keadaan kita di dunia tidak seperti yang kita alami sekarang. Umat Islam mengalami sesuatu yang dialami seperti yang kita rasakan ini disebabkan karena amal mereka masih rendah nilainya. Amal mereka masih, amal kita masih rendah nilainya bila diukur dengan ilmu, bila diukur dengan Al-Quran, bila diukur dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita menyadari, mengaku diri bahwa hati kita ini belum sehat. Hati kita belum sehat. Padahal hati sehat itu merupakan satu-satunya jaminan keselamatan bagi diri kita nak mempertanggungjawabkan hidup ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka marilah kita sadar. Saya ajak diri saya sendiri dan saudara-saudara sekalian, marilah kita lihat kembali hati itu. Hati kita masing-masing. Apakah hati kita ini sudah mempunyai keinginan yang positif semacam itu, yaitu hendak memperbaiki amal terus-menerus, tak pernah puas dengan amal yang pernah dikerjakan. Bagaimana caranya nak memperbaiki amal? Tak mungkin kita akan boleh memperbaiki amal kalau kita tidak menambah ilmu. Oleh karena itu, tambahlah ilmu. Terus menerus pelajarilah Al-Quran, pelajarilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Amalkanlah dengan sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Terus menerus, terus menerus, sehingga kita meningkat dari sehari ke sehari, dari sehari ke sehari. Oleh karena itu, orang yang enak benar-benar memperbaiki amalnya terus-menerus di dalam hidup ini, dia di dalam hidup ini akan memperhatikan 6 perkara. Apa yang 6 perkara itu? Yaitu 1, ikhlas. Dia akan perhatikan ikhlas. Ya memang aku sudah beramal, sembahyangku sudah berjamaah 5 waktu, aku sudah pimpin rumah tanggaku menurut ukuran Islam yang sungguh. Aku sudah ingin betul-betul menginginkan masyarakatku melaksanakan Islam dengan sungguh-sungguh. Tetapi apakah seluruh apa yang sudah aku kerjakan itu karena hendak mencari ridho Allah, atau hendak mencari kedudukan di dunia, atau hendak mencari kekayaan di dunia? Ini yang perlu kita teliti. Sebab orang yang tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia tak mungkin akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk memberikan kesan kepada dirinya dan kepada rumah tangganya, kepada masyarakatnya. Ya mungkin pengaruhnya luas, kelihatannya nampaknya seperti gagah tinggi dan besar, tetapi dia tak ada pengaruh apa-apa di dalam masyarakat. Tak punya keder, tak punya kesan, tak punya apa-apa. Dapatnya bukan orang yang mengikuti jejak yang baik, tetapi orang yang mungkin akan mendapatkan harta benda dunia atau pangkat yang tinggi saja di dunia. Wallahu a'lam. Jadi ikhlas. Bila saya lihat tentang ikhlas ini, saya pun merasa kecil, saudara-saudara. Saya beri contoh dari zaman sahabat Nabi Muhammad SAW tentang keikhlasan ini, yaitu seorang yang bernama Suhaib Ar-Rumi, Suhaib si anak Romawi. Suhaib ini sebetulnya keturunan Quraisy, tetapi ayahnya ketika itu pindah dari Mekah kepada negeri Romawi, ya, Rum, negeri Rum. Pindah ke sana, kemudian dia beristri di sana, kemudian beranak di sana. Salah seorang di antara anak orang tua itu bernama Suhaib. Jadi Suhaib ini sebetulnya keturunan Quraisy, tapi dilahirkan di Rum. Pada ketika Suhaib ini berumur 11 tahun, maka pada waktu itu ayahnya balik kembali ke Mekah, pindah kembali ke Mekah. Sampai di kota Mekah, Suhaib ini tumbuh, karena dia punya pengalaman, pergaulan yang luas. Tumbuh menjadi seorang peniaga yang maju, menjadi seorang saudagar besar, kemudian menjadi orang kaya. Bahkan sementara riwayat dia termasuk 7 orang yang terkaya di kota Mekah pada waktu itu. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi Rasul, kemudian berdakwah pada permulaan kalinya di kota Mekah, mengajak orang-orang kepada Islam, Suhaib ini termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Dia syahadat. Hanya dia mengaji kepada Rasulullah SAW dan melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi, secara senyap. Sehingga datang waktu hijrah, perintah Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yasrib, ke Madinah Al-Munawwarah. Sahabat-sahabat Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq pun telah berhijrah. Maka Suhaib termasuk orang yang terakhir, akhir-akhir yang hijrah, disebabkan karena dia punya kekayaan banyak. Banyak sekali dia punya kekayaan, dia punya kebun luas, dia punya kedai banyak, dia punya bermacam-macam kekayaan. Tetapi dia pun tak berpikir panjang, dia tak berat dengan kekayaan dia. Dia cepat, dia lelong, dia punya kekayaan itu seluruhnya dengan dia jual dengan harga yang murah. Tetapi betapapun murahnya semua, dia punya kekayaan itu dia jual karena banyaknya kekayaan itu. Sehingga dia mendapatkan 3 karung uang emas. 3 karung dinar emas. Maka dengan senyap-senyap 3 karung dinar emas itu tadi diangkut dengan 3 ekor unta, kemudian dia berkendaraan seekor unta, kemudian berjalan menuju Yasrib. Tetapi keadaan ini tidak berlaku aman karena pemimpin-pemimpin Quraisy tahu bahwa Suhaib nak pindah ke Yatsrib dengan semua kekayaan itu. Maka pemimpin-pemimpin Quraisy mengirim pembunuh-pembunuh yang kejam, yang kuat, untuk mengadakan roadblock, ya. Untuk mengadakan roadblock di perjalanan antara, di jalan antara Mekah dan Madinah, ya. Disekatlah. Ketika sudah beberapa batu jaraknya Suhaib dengan 3 ekor untanya yang memuat 3 karung emas itu tadi berlalu dari kota Mekah keluar, maka dia terkena roadblock daripada pembunuh-pembunuh itu tadi, pembunuh Quraisy yang dipimpin oleh seorang pemimpin Quraisy. Kemudian diberhentikanlah Suhaib. Berhenti. Kamu nak kemana, Suhaib? Dia pun jujur, dia. Saya nak ke Madinah, ke Yatsrib. Nak apa kamu ke sana? Saya nak menyusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Kamu nak menyusul orang itu kah? Kamu nak menyusul si Sobek itu? Sobek itu artinya Nabi Muhammad pada waktu disebut di kota Mekah sebagai Sobek, Majnun, Sahir. Sobek itu artinya orang yang sudah keluar dari agama kaumnya. Faqad tasabba'a fulan, si fulan itu telah keluar dari agama kaumnya. Kamu akan menyusul si Sobek itu. Kamu akan menyusul si Kazab itu. Kamu akan menyusul si Sahir itu. Kamu akan menyusul si Majnun itu. Iya. Saya akan menyusul kekasihku yang telah dengan perantaranya aku mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Itu Islamnya akan menyampaikan diriku kepada kebahagiaan dunia yang sebenar dan kebahagiaan akhirat. Katanya begitu. Kami belum gila, Suhaib, membiarkan kamu berjalan dengan aman sampai di Madinah dengan seluruh kekayaanmu itu. Sekarang kami ajukan kepadamu, wahai Suhaib, salah satu di antara 3 pilihan. Kamu boleh pilih salah satu di antara 3. 1. 1, kamu boleh pilih. Kamu tinggal bersama kami. Kamu tinggal bersama kami. Dengan seluruh kekayaanmu, kami lindungi seperti sedia kala. Kamu senang bersama kami di sini, di Mekah. Atau, kalau kamu tetap bersikeras untuk menyusul si Majnun itu, kamu tinggalkan seluruh kekayaanmu dengan 3-4 kendaraan kamu ini semuanya, dan kamu boleh berjalan menuju Yatsrib dengan pakaian yang kamu pakai itu saja, dengan tidak membawa uang sepeser pun, berjalan kaki. Atau kalau kamu tidak memilih yang pertama dan kedua, atau kedua, kami akan tumpahkan darah kamu di sini juga, kamu mati di sini. Pilih mana di antara 3 macam pilihan itu, wahai Suhaib? Suhaib mengatakan, jadi kalau saya tinggalkan seluruh kekayaanku, tuan-tuan akan biarkan aku berangkat ke Yatsrib dengan aman. Ya, saya pilih yang itu. Maka berangkatlah Suhaib menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yatsrib dengan meninggalkan seluruh kekayaannya yang besar. Saudara-saudara, marilah kita ambil hikmah daripada peristiwa ini. Begitu ikhlasnya Suhaib. Begitu ikhlasnya Suhaib meninggalkan seluruh kekayaannya karena tidak menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebelum dia sampai ke Yatsrib, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Yang di ayat ini turun karena memuji perbuatannya Suhaib itu tadi. Dia mengorbankan seluruh hartanya karena ingin mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. menyusul Nabi Muhammad SAW, hendak memperjuangkan Islam, menegakkan agama Islam sehingga berjaya akhirnya. Begitulah saudara-saudara sekalian. Begitu Suhaib belum sampai di kota Madinah pada waktu itu, Jibril sudah datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa ayat itu tadi. Ayat 207 surat Al-Baqarah yang baru saya baca tadi. Maka begitu nampak wajah Suhaib masuk kota Madinah, disambut oleh Rasulullah SAW dengan kata-kata Robi halbay ya Suhaib. Dia katakan, alangkah untungnya perniagaanmu wahai Suhaib, alangkah untungnya perniagaanmu. Seluruh kekayaanmu telah engkau korbankan karena cintamu kepada Allah dan Rasul. Karena cintamu kepada Allah. Dan dengan itu dia akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelipatan harta di akhirat nanti yang tidak ada nilainya. Kalau dia korbankan 3 karung uang emas, kalau itu diganti dengan 700 kali lipat saja entah berapa banyaknya. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah akan melipatkan dengan kelipatan yang tiada terhingga, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Begitulah saudara-saudara sekalian keikhlasan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena prinsip mereka kurbankan segala-galanya. Segala-galanya yang menjadi miliknya, hartanya, nyawanya, jiwanya, kekuatannya, kebunnya, hartanya, semuanya, keluarganya akan dia korbankan demi tegaknya Islam. Ya, mereka korbankan segala-galanya demi tegaknya prinsip. Bukankah kita sekarang ini justru bahkan banyak mengalami melaksanakan sebaliknya daripada itu? Karena harta, karena wanita, karena tahta, karena pangkat, karena rumah, karena kereta, karena segala macam kesenangan dunia ini, justru kita malah mengorbankan prinsip. Ya. Prinsip agama kita tinggalkan, ya, demi kita hendak mencari kemajuan dunia. Auzubillah min dzalik. Akhirnya karena umat Islam tak punya strong personality, tidak mempunyai kepribadian yang kuat di dalam tidak mempertahankan Islam itu, tak punya prinsip lagi, tak punya karakter yang kuat lagi di dalam mempertahankan Islam, mereka lahir sekarang menjadi bahan permainannya orang-orang Barat yang kafir itu, menjadi kaki tangan orang-orang Barat. Akhirnya masuk budaya-budaya lucah ke negeri-negeri kita, masuk budaya yang mengorbankan wanita kita, mengorbankan pemuda kita dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi ikhwani fillah, karena harta, karena dunia kita mengorbankan prinsip. Kalau mereka para sahabat Nabi, karena prinsip mereka korbankan apanya mereka. Akhirnya mereka diberi kemuliaan oleh Allah SWT. Sebagaimana sekarang ini kita mengalami peluncuran, yaitu menuju kepada proses kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Kecuali apabila kita sekarang ini sedar, menyadari diri untuk meningkatkan kembali diri kita masing-masing. Jadi marilah kita ukur. Hati yang sehat itu akan selalu mengukur amalnya dengan ikhlas. Apa sudah ikhlas aku ini? Jawabnya belum. Masih banyak tujuan-tujuan yang rendah di dalam hidup kita ini. Kita bercita-cita nanti kalau saya sudah kaya, kekayaan saya untuk menegakkan Islam. Ya sudah kaya ya, tidak juga. Karena kekayaan itu sudah terlalu menjadi tujuan, kiblat tujuan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'siratan wa ijaba kulli ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsika wa da'an kalawa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sudah melihat syuhhan, kebakhilan yang diperturutkan, hawa nafsu yang selalu diikuti, dan dunia yang sudah menjadi kiblat tujuan, dan orang sudah bangga kepada pendapatnya sendiri-sendiri, maka orang beriman diperintahkan oleh Rasulullah SAW, jaga dirimu baik-baik, waspadalah. Karena ketika itu semua persekitaran kamu, environment sudah begitu rusak sehingga akan menghanyutkan kamu kepada kebinasaan. Jaga dirimu, kata Rasulullah. Kalau kamu sudah melihat empat macam gejala dalam hidup ini, jaga dirimu. Keikhlasan sudah sirna. Iya toh? Kalau hawa nafsu sudah diperturutkan, kebakhilan sudah diikuti. Kalau untuk pesta tak bakhil, tapi kalau untuk menegakkan agama bakhil. Untuk pesta 1 juta ringgit apa? Untuk membantu mujahidin, ah itu 1000 ringgit berat. Na'udzubillah. Ya. Jadi marilah kita mesti harus mengadakan suatu penelitian kembali, perhitungan, perkiraan kembali terhadap diri kita dengan jujur, jujur, sekali lagi jujur. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, kemudian hati yang sehat itu akan selalu mengukur dirinya dengan ikhlas, sehingga dia tahu bahwa dirinya masih banyak kekurangan, amalnya perlu banyak perbaikan terus menerus terus. Kemudian yang kedua, hati yang sehat itu akan mengukur amalnya dengan kesetiaan. Apakah aku ini betul-betul sudah setia kepada Allah? Kan? Orang yang setia itu, yang disebut setia itu, baik menderita tetap setia, senang tetap setia. Ya. Walaupun keadaan miskinnya bagaimanapun, tetap dia akan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan dengan Allah. Walaupun dia telah diberi kekayaan oleh Allah, dia akan sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan sungguh-sungguh. Dia tidak berubah keadaan karena miskin dan kaya, karena rendah dan pangkat. Tidak akan berubah keadaannya karena keadaan yang selalu berubah di dunia ini. Manusia boleh pada satu saat di posisi yang demikian, pada satu saat di posisi yang rendah, pada satu saat di posisi yang tinggi. Pada satu saat manusia itu di bawah, pada satu saat manusia itu di atas. Dalam keadaan di bawah atau di atas, dia tak berubah. Dia tetap menjadi manusia yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesetiaannya tidak akan berubah karena keadaan berubah. Karena berubahnya keadaan dunia pada dirinya. Situation and condition tidak merubah dirinya. Tidak merubah dirinya sedikit. Dia tetap istiqomah. Waspada kepada tujuan yang akan dia tuju. Yaitu surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetap waspada. Tidak tergoda oleh keadaan di persekitaran dia. Kalau saudara nak tengok orang-orang semacam itu, tengoklah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar masuk Islam dalam keadaan kaya. Abu Bakar menjadi khalifah, kekayaannya berkurang. Abu Bakar wafat dalam keadaan kekayaannya banyak berkurang. Bukankah kita sekarang ini kalau sudah menjadi pemimpin politik, kemudian tadinya miskin lalu segera menjadi kaya? Na'udzubillah min dzalik. Umar bin Khattab, bila kita melihat makin tinggi pangkatnya, makin tinggi kejayaannya, makin sedikit dia menuntut keduniaan ini. Yang tambah bukan bintang dan tanda pangkatnya, tetapi yang tambah tampalan bajunya. Saudara boleh baca riwayat beliau. Jadi yang kedua adalah setia. Marilah kita, apakah kita ini betul-betul sudah menjadi orang yang setia kepada Allah? Diuji dengan kesengsaraan kita tetap baik, diuji dengan kekayaan kita tetap baik, tidak berubah keadaannya. Kemudian yang ketiga adalah diukur dengan ittiba. Apakah amal kita itu betul-betul sudah mengikut Nabi Muhammad SAW? Teliti-telitilah kembali. Hati yang sehat itu dia selalu akan memeriksa amalnya, apakah sudah sesuai dengan mengikut Nabi Muhammad SAW atau belum. Kemudian yang keempat, ihsan. Apakah amalnya itu sudah memenuhi syarat-syarat ihsan? Dia beramal itu karena dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Under the control of Allah. Betul-betul dia sadar bahwa saya ini beramal karena dia sedang diawasi oleh Allah. Dia tidak berani melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar larangan Allah. Dia tidak berani meninggalkan satu perintah Allah di dalam hidup ini. karena dia merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan kalau kamu tak melihatnya, dia melihat kamu. Dia melihat kamu. Ah, demikianlah ya, insyaallah nanti kemudian yang keempat, yaitu selalu menyaksikan karunia Allah pada dirinya, menyaksikan kekurangan diri di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Kalau enam perkara itu ada, yang bersumber dari kesadaran tidak memperbaiki amal lebih besar daripada amal, maka insya Allah hati kita makin lama makin sehat. Marilah kita selalu perhatikan hati kita. Sebab kalau hati itu tak sehat, diri kita tak akan selamat di dalam mempertanggungjawabkan hidup ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallah.